بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-22 dari kitab Al-Idain. Pada bab yang ke-32, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bad An-Nahri wa-Dabhi yawman nahal bil-Musalla. Bab menyembeli An-Nahr, itu menyembeli unta. Wadzabah, begitu pula menyembeli kambing dan sapi pada hari Idul Adha di lapangan, di tempat dilaksanakannya salat dan khutbah al-Id. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyembelih udhiyahnya, kurbannya pada hari Id di musala, di tempat dilaksanakannya salat Id. Dan di antara hikmahnya yaitu agar kaum muslimin melihat amalan yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala menyembeli kurbannya, dan juga agar kaum muslimin melaksanakan udhiyahnya setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama, apakah menyembeli kurban di lapangan itu khusus bagi imam seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataukah bersifat umum? Kalau imam, tentunya sudah kita bisa pahami dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi menyembelih kurbannya di musala. Dan seandainya selain imam menyembelih kurbannya di musalla, maka diperbolehkan. Dan hal ini pun dilakukan oleh sahabat yang berkata hadis ini, itu Abdullah bin Umar. Beliau menyembelih udhiyahnya di lapangan. Bahkan disebutkan ketika beliau sakit, beliau memerintahkan Nafi maulanya untuk membawa udhiyahnya ke musalla dan disembelih di musalla. Kita membaca hadisnya. Qala rahimahu ta'ala haddathana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi qala haddathana Layth Walayth ibn Sa'd Al-Misri qala haddathani Kathir ibn Farqad An-Nafi' Mawla ibn Umar An ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yanhar aw yadbah bil musalla. Dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurbannya An-Nahr. Kalau An-Nahr itu untuk ibil, disembelih dari lubahnya. Kalau unta itu disembelihnya dalam keadaan berdiri dan diikat kaki kirinya. Kemudian disembelihnya dari lubah, dari bagian yang paling bawah dari leher, yang berbatasan dengan dadanya. Adapun kalau sapi dan kambing itu yudbah, disembelih, dibaringkan seperti yang telah kita ketahui bersama. Kemudian hadis berikutnya atau bab berikutnya, bab kalamil imam wan nas fi khutbatil id. Wa idza su'ila al imam an syai' wa huwa yakhutub. Bab pembicaraan antara imam dengan manusia tatkala melaksanakan khutbah id. Dan bagaimana jika seorang imam ditanya tentang sesuatu tatkala ia berkhutbah. Sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasanya di antara perbedaan khutbah Jumat dengan khutbah Id, kalau khutbah Jumat wajib bagi kaum muslimin yang menghadiri khutbah untuk diam dan mendengarkan serta memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatibnya. Tidak boleh berbicara dan tidak boleh disibukkan dengan perkara yang lainnya. Kalau dia melanggar tersebut, maka telah gugur keutamaan Jumatnya. Berbeda dengan khutbatul Id. Mendengar khutbatul Id itu hukumnya mustahab, sunnah muakkadah. Begitu pula ketika imam sedang menyampaikan khutbah Id, apakah diperbolehkan bagi makmum yang menghadiri khutbah Id tersebut untuk berbicara atau tidak? Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Itu tandanya makmum mendengarkan apa yang disampaikan oleh imamnya dan tidak berbicara. Dan sebagian ulama yang lainnya, ini pendapat Imam Syafi'i dan yang lain, mengatakan hukumnya mubah. Boleh. Ketika imam berkhutbah, seorang makmum berbicara. Tapi tentunya mimbabil adab, ketika imam menyampaikan khutbahnya, hendaknya kita memperhatikan. Duduk di tempat kita, sholat, kemudian memperhatikan apa yang disampaikan oleh imamnya di dalam khutbahnya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Selesai sholat bersama Rasulullah, mereka duduk di tempatnya dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jika seorang imam sedang khutbah kemudian ada yang bertanya kepadanya, apa boleh menjawabnya? Jawabannya boleh. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca dalam bab ini dan hadisnya telah kita lalui beberapa kali. Qala rahimallahu taala haddatsan Musaddad qala haddatsana Abu al-Ahwas qala haddatsana Mansur ibn Mu'tamir an Syabi an al-Barr ibn Hazim qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr ba'da shalah faqala man shalla shalatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام برده بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك شاة لحم قال فإن عندي أنا جدعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال رحمه الله تعالى حدثنا حماد حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذهب قبل الصلاة فأمر من ذهب قبل الصلاة أن يعيد ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر بهم فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها. وقال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. Tiga hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab yang ke-23 ini. Dan dua hadis pertama dari hadis yang disebut isinya sama. Itu hadis Al-Bara ibn Azib dan hadis Anas radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Bara ibn Azib radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Idul Adha beliau berkhutbah setelah selesai dari sholatnya. Yang pertama beliau lakukan adalah sholat id, dua rakaat, dan selesai sholat beliau berkhutbah. Dan beliau berkata dalam khutbahnya, barang siapa yang sholat seperti sholat kami atau sholat bersama kami, wanasaka nusukana, dan menyembelih seperti kami menyembelih, itu menyembelih setelah selesai sholat, faqad asaba nusuk, maka dia telah mendapatkan keutamaan nusuknya, keutamaan kurbannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum melaksanakan sholat Id, fatilka syatu lahmin, maka sembelihan yang ia sembelih adalah syatu lahmin, sembelihan yang seperti sembelihan-sembelihan yang lainnya, yang tujuannya mengambil dagingnya dan tidak mendapatkan keutamaan kurban. Maka Abu Budah ibn Niyaf yang masih merupakan pamannya Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang menyembelih sebelum saat Id itu tidak mendapatkan keutamaan kurban, beliau berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, tadi saya sudah menyembelih kambing kurban saya sebelum pergi ke musalla melaksanakan sholat Id. Dan sebabnya dikarenakan aku mengetahui bahwasanya hari ini adalah hari aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Dan hari ini sudah kita lalui, yaum yushtaha fihi lahm, dan hari yang kita senang untuk memakan daging di hari tersebut. Dan disebutkan di riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan sebab yang lainnya. Bahwa saya memiliki tetangga bihim khasasa atau bihim fakir, yang mereka adalah orang yang membutuhkan ulu dan tangan. Maka aku ta'ajjal tu, segerakan menyembelih sembelihanku agar mereka berbahagia dengan daging yang aku berikan. Maka Nabi Sallam mengatakan setelah mendengar pertanyaan Abu Budah bin Niyaf, beliau berkata, tilka syatu lahmin, kambing yang engkau sembeli adalah kambing yang dimanfaatkan daging. Itu sembelihan seperti sembelihan yang lain, yang tujuannya untuk dimakan dagingnya dan tidak mendapatkan keutamaan kurban. Maka Abu Budah bin Niyaf ketika mengetahui bahwasanya kurbannya tidak mencukupinya, beliau berkata, wahai Rasulullah, saya masih memiliki anak jada'ah, memiliki anak kambing yang mana umurnya masih jada'ah, sekitar 6 bulan atau lebih, belum sempurna 1 tahun. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya syarat kambing bisa dijadikan sebagai hewan kurban itu harus musinnah, harus berumur lebih dari 1 tahun, sempurna 1 tahun dan memasuki tahun berikutnya, itu minimal. Dan Abu Budah bin Niyaf memilikinya jada'ah yang masih di bawah 1 tahun. Akan tetapi Abu Budah sekalipun umurnya masih di bawah 1 tahun, hiya khairun min syatai lahm, kambingnya lebih baik daripada 2 ekor kambing yang lainnya yang dagingnya bagus untuk dimakan. Apakah mencukupi anak jadah yang saya miliki untuk saya jadikan kambing kurban? Maka Nabi katakan iya. Akan tetapi lan tazian ahadin ba'da. Tidak mencukupi untuk seorang pun setelahmu. Itu ini kesusahan untukmu. Ini hadis Al-Barr bin Azib radhiyallahu taala anhuman. Sama dengan hadis Anas radhiyallahu taala yang disebutkan sebelahnya. Dan di hadis yang terakhir beliau menyebutkan hadis Jundub Ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an. Beliau mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ketika hari Idul Adha beliau salat. Salat Id 2 rakaat. Kemudian setelah itu beliau berkhutbah. Dan setelah berkhutbah beliau menyembelih. Dan beliau berkata, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, kalau dia ingin mendapat keutamaan kurban, maka hendaklah dia menyembelih sembelihan yang lainnya setelah salat sebagai pengganti sembelihan yang ia sembelih sebelum salat. Semana dengan dua hadis sebelumnya. Dan di hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya bagi yang hendak melakukan kurban di hari Idul Adha, maka yang harus kita ketahui atau yang harus dia ketahui bahwasanya wajib baginya menyembelih setelah selesai salat. Adapun kalau dia menyembelih sebelum selesai melaksanakan salat Id, maka sembelihannya itu syatul lahmin. Tidak mencukupi dan mendapatkan keutamaan kurban. Begitu pula ketika seorang menyembelih, disyaratkan harus musinnah. Harus hewan kurbannya yang sudah berumur, yang mana kalau kambing minimal sudah sempurna 1 tahun. Kalau sapi harus sudah sempurna 2 tahun. Dan kalau unta, ini kita tidak ada, harus sempurna 5 tahun. Itu minimal umur sembelihan kurban. Nabi katakan dalam hadis yang sudah kita sering sebutkan, la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu jada'ah minadhan. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan yang musinnah, kecuali jika kalian tidak bisa mendapatkannya. Mendapatkan kambing yang sempurna umur 1 tahun, fatadbahu jada'ah, maka boleh kalian menyembeli jadah tapi menabak dari kambing domba. Itu indal isar ketika tidak mendapatkan. Adapun aslinya harus sempurna 1 tahun. Kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Ma Laysa Fi Shahihain. Kita masih berada di pembahasan bab yang ke-34, Al-Iman Biwujudi Syaitan. Setelah beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Qala Abu Dawud rahimahullah ta'ala, وسليمان بن أشعث السجستاني قال حدثنا مسدد ومسدد مسرهد قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل قال أخبرنا أبو سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المطرف قال أبي Intolaktu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqulna anta sayyiduna. Faqal as-sayyidullah. Qulna wa afdaluna fadla wa adamuna qawla. Faqala qulu biqawlikum aw ba'di qawlikum wa la yastajriyannakum syaitan. Qala syekh rahmatullah, hadha hadithun sahih ala syarfi muslim. Dari Mufarrih, beliau mungkin dari ayahnya Abdul Ibn Buridah. Dari Mufarrih, beliau berkata, berkata ayahku. Ada yang punya saya musnah? Beliau berkata, berkata ayahku, yaitu Abdullah bin Syikhir radhiyallahu ta'ala an, intalaktu fi wafdi Bani Amir, aku pergi bersama utusan dari kabilah Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika kami sudah berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berkata, itu wafat Bani Amir, anta sayyiduna, wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid kami. Sayyid artinya pemimpin. Gerakan tokoh. Faqal, maka Nabi ketika dikatakan anta sayyiduna, beliau berkata, as-sayyid Allah. As-sayyidullah. As-sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang berhak. Dengan nama as-sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Dan aku sebutkan bukan dikarenakan fakhr, bangga dengan sebut. Akan tetapi mimbab atau hadus binikmatillah, menyebutkan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Menunjukkan bahwa Nabi adalah sayyid. Maka ini maksud dengan as-sayyid Allah, as-sayyid Allah adalah yang maksud as-siyadah mutlaqah. As-sayyid yang mutlak, penguasa alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun as-siyadah al-muqayyadah, siyadah sayyid secara nisbi, seperti sayyid waladi Bani Adam, sayyidnya anak keturunan Adam, itu pemimpin. Tokohnya anak, anak Adam adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula di setiap kelompok manusia itu ada sayyidnya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam di kisah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ketika beliau sakit dan pada saat itu beliau diminta datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghukumi Banu Quraidah. Beliau dibawa daripada sakit Ketika sampai dan masih di atas kendaraannya, beliau berkata, Nabi berkata kepada kaumnya Sa'd bin Mu'ad, itu orang-orang Aus, Qumu ila sayyidikum, bangkitlah dan sambutlah sayyid kalian, yaitu pemimpin kalian, tokoh kalian, yaitu Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala. Beliau sayyid Aus, tokohnya orang-orang kabilah Aus. Begitu pula Nabi juga pernah berkata kepada orang-orang Banu Salimah. Nabi berkata kepada Banu Salimah, Man sayyidukum ya Bani Salimah. Wahai Banu Salimah, siapa sayyid kalian? Maka mereka menjawab, Jid Ibn Qais. Sayyid kami adalah Jid Ibn Qais. Illa anna nubakhilu, hanya saja kami menganggap dia adalah orang yang bakhil. Maka Nabi berkata, wa yuda'in adwa min al-bukhl, penyakit apa yang lebih buruk daripada penyakit bakhil, penyakit kikir? Sayyidukum Amr ibn Jamuh, sayyid kalian adalah Amr ibn Jamuh. Syahidnya bahwasanya sayyid siadah muqayyadah, itu sayyid nisbi, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Nabi kita adalah sayyid. Walad bani Adam. Juga Sa'd bin Mu'ad itu sayyid. Para sahabat dari kalangan Aus. Dan juga Amr bin Jamuh. Sayyid untuk orang-orang Bani Salimah. Dan sampai sekarang, setiap kelompok, setiap kabilah memiliki sayyid. Hanya saja jika panggilan sayyid tersebut bisa menyebabkan gulu dan bisa menimbulkan fitnah untuk yang dipanggilnya, sehingga tumbuh sifat kibar, sombong, dan kibar merendahkan yang lainnya, fakhir, maka hendaknya dihindari. Seperti yang dikatakan Nabi SAW ketika orang mengatakan anta sayyidun. Sebenarnya perkataan yang benar. Nabi lah sayyid untuk kaum muslimin, bahkan sayyid walad bani Adam. Tapi ketika dikhawatirkan terjadi gulu, sikap yang berlebihan terhadap Nabi SAW dan itara, maka dia mengatakan as-sayyid Allah. Sayyid yang hakiki, yang siadah yang mutlak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika orang-orang wafat Bani Amir mengatakan wa afdaluna fadlan wa adhamuna qawla, engkau lah orang yang paling mulia, engkau lah orang yang paling agung kedudukannya. Maka Nabi berkatakan qulu biqawlikum aw ba'di qawlikum, berkata dengan perkataan kalian, itu yang benar. Walais tajriyannakum syaitan, dan jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian, menipu kalian sehingga terjatuh kepada kemungkaran. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat agung dari Nabi SAW bagi kita. Hendaknya kita menjaga adab al-laqab. Wajib bagi kita untuk menempatkan setiap orang sesuai dengan kedudukannya, memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bersama itu tidak boleh gulu, tidak boleh gulu dan itraf berlebihan di dalam memuliakannya, tidak boleh menyebabkan fitnah baginya. Sebutlah atau panggillah dengan namanya atau dengan kunyahnya atau dengan hal yang ma'ruf, tapi dengan tanpa gulu wal itraf. Ini mim adab lafaz, adab yang harus dijaga, adab dalam memanggil atau mengucapkan suatu kalimat. Dan juga dari sini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bahwasanya as-sayyid itu ismun min asma'illahi azza wajal, termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang suci. Sekalipun sebagian orang tidak menetapkan hal tersebut, tapi alasannya seperti alasan para penafi nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir tashbih. Khawatir tashbih. Katanya sayyid sudah ma'ruf itu di kalangan manusia. Kalau kita tetapkan nama sayyid Allah subhanahu wa ta'ala, khawatir telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tapi seperti kita katakan bersama, tidak ada kalam setelah kalamullahi azza wajalla. wa kalam Rasulih alaihi salatu wassalam di dalam masalah agama, terlebih lagi dalam masalah asma wa sifat. Nabi sudah mengatakan as-sayyidullah, sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan baginya siyadah mutlaqah, Allah yang memiliki dan mengatur alam semesta ini. Dan syahidnya dari hadis ini, wala yastajriyannakum syaitan, kalian jangan sampai tergelincir oleh syaitan. Syaitan itu ada, makhluk yang Allah ciptakan dari api, yang mana syaitan pekerjaanlah menyesatkan manusia dan menggelincirkan manusia sehingga menjadi temannya kelak di neraka. Karena pasti mereka akan masuk ke dalam neraka kelak pada hari kiamat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.